إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kita bisa menjalankan segala aktivitas yang kita jalani setiap harinya. Dan dengan kita mensyukuri pula akan menjadi sebab untuk bertambahnya nikmat kepada kita, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita: la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh karena itu, hai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marilah kita senantiasa mensyukurinya agar tidak berubah nikmat ini menjadi azab, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama. Kemudian, hai kaum muslimin, senantiasa kita berusaha untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad yang dengan bimbingannya alhamdulillah dinikmati dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa mengenal al-haq, mengenal jalan-jalan untuk bisa selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Itu yang kita harapkan. Dan dengan bimbingan Nabi Muhammad pula kita bisa mengetahui mana amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh diterimanya amalan kita, diterimanya ibadah seorang hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah keinginan kita, dambaan kita. Karena Allah mengabarkan kepada kita di akhirat sana ada orang-orang yang beramal siang dan malam sampai mereka beramal, akan tetapi Allah tidak menerimanya. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya: amilatun nasibah. Mereka beramal, mereka bekerja susah payah siang dan malam. Mungkin mereka menghabiskan tenaganya, hartanya untuk melakukan sebuah amalan, namun ternyata amalan mereka sia-sia, bahkan diancam dengan taslan naron hamiyah. Bahkan mereka diancam dengan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala dan neraka yang sangat panas. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mencontoh Nabi kita Muhammad, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad yang dengannya kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah, di yaumul hisab nanti. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Para ulama telah menyimpulkan, telah menerangkan kepada kita sebab-sebab untuk bisa diterimanya amal kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau setiap paginya, setiap harinya beliau berdoa kepada Allah: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam doa ini Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah amal yang diterima. Selain kita berdoa, di sana juga ada sebab-sebab yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama yaitu adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Sebab yang pertama yang bisa diterima untuk diterimanya amal kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah untuk melakukan sebuah ibadah melainkan supaya mereka mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Oleh karena itu dijelaskan dalam ayat ini, ikhlas untuk Allah, bukan ikhlas untuk selain Allah. Karena mereka-mereka ada yang mereka beramal dengan mengorbankan hartanya, bahkan tenaganya, mereka juga ikhlas. Akan tetapi keikhlasan mereka bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua untuk bisa diterimanya amal ibadah kita adalah mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul, mengikuti tata cara ibadahnya Rasul. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ada 6 poin atau 6 perkara dalam hal mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan oleh beliau, salah satu mudaris atau ustaz kita dalam taklim-taklim kita. Namun tidak mengapa kita menyebutkan kembali, karena dengan kita mengulang-ulang ini mudah-mudahan bisa mengingatkan yang lupa ataupun lalai, atau bisa menambahkan ilmu bagi yang belum mengetahui untuk kemudian kita mengambilnya dan mengamalkannya dalam praktek ibadah kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hal ittiba'ur Rasul ada 6 poin. Yang pertama, harus sesuai dalam ibadah itu, dalam beramal itu, dalam hal sebabnya. Ibadah dilakukan ada beberapa sebab, seperti sholat gerhana. Sebabnya adalah karena adanya gerhana, atau sebab-sebab yang lain yang menyebabkan dilaksanakannya sebuah ibadah. Atau seperti sholat istisqa, disebabkan karena lamanya kemarau, atau lamanya tidak turun hujan, sehingga menjadi sebab adanya contoh untuk melaksanakan istisqa. Atau ibadah-ibadah yang lain yang mungkin sudah sampai kepada antum semuanya, barakallahu fikum, untuk kita tidak melakukan sebuah amalan melainkan karena ada sebab-sebab syariat, sebab-sebab yang disontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang berikutnya yang harus sesuai, harus mewafikan disyariati fi jinsihi, yaitu harus sesuai dalam syariat ini dalam jenisnya. Jenis di sini seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah seperti seorang yang berkurban. Dia berkurban, dalam hal ini syariat telah menetapkan seperti dengan menyembelih sapi atau kambing. Maka ini adalah yang jenis yang sesuai dalam syariat. Kalau kita berkurban dengan menyembelih selain dari yang disyariatkan, jenis yang disyariatkan, walaupun mungkin banyak jumlahnya atau sedikit tapi lebih besar dari yang sudah dicontohkan, maka tidak akan bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga yang harus sesuai dengan syariat adalah dalam hal kadarnya. Dalam hal kadarnya, yaitu jumlahnya. Seseorang yang dia melaksanakan sholat 5 waktu misalkan, maka dia harus sesuai jumlahnya seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sholat subuh umpamanya 2 rakaat. Kalau engkau sedang bersemangat kemudian menambahkan menjadi 3 atau 4 atau 5, maka ini tidak akan diterima walaupun lebih banyak dari yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kadarnya harus sesuai, tidak boleh melebihi, tidak boleh mengurangi dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus sesuai dalam sesuai dengan syariat, dalam hal yang lainnya, atau yang keempat adalah dalam hal waktunya. Waktunya juga harus sesuai dengan syariat seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang yang hendak melaksanakan salat zuhur umpamanya. Salat zuhur sudah ditetapkan waktunya ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat sedikit. Namun apabila engkau melaksanakannya sebelum matahari tergelincir, maka tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini sesi khutbah yang pertama yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa afani wa iyyakum min adh-dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa sairil mukulli dham. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah kita dengar tadi bersama beberapa sebab untuk bisa diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah ikhlas lillahi taala. Kemudian yang kedua ittiba'ur rasul. Dan dalam ittiba'ur rasul ini para ulama telah menjelaskan setidaknya ada 6 poin. Telah kita dengar tadi, yang pertama adalah sebabnya. Dia harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, jenisnya. Dan yang ketiga adalah kadarnya. Kemudian yang keempat adalah waktunya atau zamannya. Kemudian yang selanjutnya, wa'alaikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, adalah kaifiyahnya. Tata caranya dalam hal beribadah. Seperti seseorang melaksanakan ibadah sholat yang mudah untuk kita contohkan. Sholat adalah dengan gerakan adanya takbiratul ihram, adanya sujud, adanya ruku, adanya sujud. Ini semua sudah berurutan. Sudah ada tata caranya, sudah ada rukun-rukunnya. Apabila engkau atau kita melaksanakan sholat setelah takbiratul ihram, kemudian kita langsung melaksanakan sujud tanpa adanya sebab, maka ini pun juga menyelisihi dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat yang sesuai adalah sesuai dengan gerakan Nabi kita Muhammad, bacaannya pun juga sesuai dengan disodokan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keenam adalah makanihi, yaitu tempatnya. Seseorang yang beribadah, ambil contoh adalah beriktikaf. Beriktikaf adalah seseorang yang berdiam diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Apabila dia melakukannya berdiam diri di luar masjid karena mungkin menganggap lebih tenang, lebih khusyuk, akan tetapi dilakukan di luar masjid, maka ini pun juga menyelisihi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hal ini ada 2 poin yang paling penting untuk kita amalkan, adalah yaitu al-ikhlas lillahi ta'ala dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, yang setidaknya ada 6 poin yang telah kita dengarkan bersama. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, mari kita bersama-sama untuk bisa mengilmuinya dan mengamalkannya, karena sebanyak apapun ibadah kita, sebesar apapun pengorbanan kita dalam beribadah, apabila menyelisihi, ya, hilang poin-poin yang tadi sudah disebutkan, maka akan menjadi amalan yang sia-sia. Khawatir kita akan jatuh dalam apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amilatun nasibah. Mereka capek beramal siang dan malam, mengerahkan kekuatan tenaganya, mengerahkan hartanya, namun sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang di sana terancam dengan ancaman neraka karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam khutbah terakhir ini, saya ingatkan dengan salah satu penggalan ayat dari surat An-Nur, ayat yang ke-63, fayahdharil ladzina amanu fayahdharil ladzina yukhalifuna min an amrihi ayusibahum fitnah wa'adzabun alim. Hendaklah berhati-hati dari orang-orang yang menyelisihi perintah Allah atau perintah Rasulnya, kalau-kalau mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, kaum muslimin, mari kita bersama-sama mengilmui ibadah kita, amalan kita, dengan kita melaksanakan atau mengamalkan talabul ilmi yang dengannya bisa bertambah ilmunya. Setelah itu kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan agar amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita menempuh jalan berikutnya, yaitu berdoa. Seperti yang tadi sudah kita dengar bersama-sama, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Wastaghfirullah li wa lakum uli sa'iril min kulli dzam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.